di hatiku seindah samudra senja berkilau membentang. Cinta yang sejati yang tersandar di hati berlabuh menepi satukan karena ilahi. Malam penuh doa penawarinmu kasih, munajatkan maha cinta di atas cinta. Jika memang takdir cinta pasti bertemu, meski kau dan aku ada di ujung dunia. Ketika cinta bertasbih bagai cahaya tak bertepi, anugerah terindah itu yang ku impikan. Harapan ku tamatkan di setiap sujud malamku. Tuhan bimbing cintaku, cinta karena ilahi. Pasti bertemu, meski